Gracias. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما المباحات، maka ada pun perkara yang mubah. Fa inna syari'a abahaha wa adina fiha. Maka sesungguhnya syariat ini kemungkinan yang dimaksud oleh mu'alif asy-syari' yaitu Allah. Tetapi ini hanya mimbabil ikhbar, masuk ke bab hanya pengkabaran saja, memberitakan bahwasanya Allah itu pembuat syariat, bukan termasuk bab memberi nama Allah. Karena memberi nama Allah ini harus sesuai dengan Al-Quran dan sunnah yang sahih bahwasanya Allah memiliki nama tersebut. Tidak boleh seorang memberi nama Allah dengan nama-nama yang tidak ada dalam Al-Quran dan tidak ada pula di dalam hadis yang sahih, seperti penamaan wujud, idam, baqa. Ini penamaan yang apa, tajarru atau berani, ya, berani terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana mereka mendapatkan nama-nama ini, padahal tidak ada di dalam Al-Quran, di dalam hadis juga tidak ada. Ini merupakan kesimpulan mereka. Adapun hanya sekedar membab ikhbar, memberi kabar bahwasanya Allah ini wujud, ada, itu tidak apa-apa, ya. Yang tidak boleh itu memberi nama Allah dengan nama wujud. Begitu juga ini, fa inna syari'a, maka sesungguhnya pemberi syariat, pembuat syariat, yaitu Allah. Yang maksud di sini adalah Allah, bukan dalam rangka memberi nama Allah, tapi memberi kabar bahwasanya Allah ini yang memberi, yang membuat syariat. Abahaha, membolehkan perkara yang mubah. Wa adzina fiha, dan memberikan izin di dalamnya. Ini asalnya, ya, boleh. Wa qad yatawassalu biha ilal khair. Terkadang perkara yang mubah ini dijadikan perantara menuju kebaikan. Perantara menuju kebaikan. Fatul haqu bil ma'murat. Maka disamakan hukumnya dengan perkara yang diperintahkan. Asalnya mubah. Ya, asalnya mubah, boleh. Tetapi ketika dia ini menjadi wasilah, perantara untuk melaksanakan perkara yang wajib atau perkara yang sunnah, maka ini disamakan hukumnya. Hukumnya disamakan menjadi wajib atau menjadi sunnah. Contoh, seorang wajib melakukan sholat berjamaah ke masjid, ya, wajib. Sementara dia tidak bisa sampai ke masjid kecuali apa? Berjalan kaki, ya, berjalan. Berjalan kaki hukumnya apa? Hah? Apa? Hukumnya apa berjalan kaki? Mubah. Mubah. Orang berjalan kaki boleh, boleh-boleh saja. Tidak ada larangan, ya. Tidak ada juga perintah. Tetapi ketika berkaitan dengan tadi, berjalan kakinya ini sebagai perantara untuk melaksanakan kewajiban, maka berjalan kakinya ini hukumnya sama hukumnya dengan kewajiban tadi. ya. Salat wajib, salat berjamaah wajib. Berarti berjalan kaki menuju salat berjamaah itu hukumnya wajib. Karena tidak bisa terlaksana ya, kewajiban tersebut. Contoh lain, menggunakan minyak wangi ya, ketika Jumat adalah sunnah ya, adalah sunnah. Dia tidak bisa menggunakan minyak wangi ini ketika hari Jumat ini kecuali membeli minyak wangi. Maka hukum membeli minyak wangi ini hukumnya apa? Asalnya apa? Asalnya boleh-boleh saja dia beli. Terserah, tidak ada larangan. Tidak beli juga tidak ada perintah. Tetapi ketika ini merupakan perantara, membeli minyak wangi ini sebagai perantara dia melaksanakan sunnah, yaitu menggunakan wangian ketika apa? Jumat, hari Jumat. Maka membeli wangian itu hukumnya sunnah dan berpahala, dan berpahala. Itu contohnya ya. Yang tadinya sunnah apa, yang tadinya mubah menjadi apa? Yutawassalu biha ilal khair fatulhaqu bil ma'murat. Terkadang yang mubah ini menjadi perantara terhadap perkara yang baik. Maka hal ini disamakan dengan yang diperintahkan, perkara yang diperintahkan. Karena perkara yang diperintahkannya ada dua, apa saja? Yang wajib, satu lagi sunnah ya. Yang diperintahkannya ada dua, ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau wajib ini ala wajib ilzam, kalau sunnah la alal wajib ilzam. Yang wajib ini harus diharuskan, tetapi yang sunnah tidak diharuskan, tapi sama-sama diperintahkan. Wa ila syarri, dan terkadang menjadi perantara menuju kepada kejelekan. Yang mubah ini ya, menjadi perantara kepada kejelekan. Fatul haku bil manhiyat, maka disamakan hukumnya, disamakan hukumnya dengan perkara yang dilarang. Sama seperti berjalan, ya, berjalan perkaranya mubah. Tetapi ketika dia akan melakukan satu kemaksiatan, ya, kemaksiatan. Maka jangan dikira kemaksiatannya aja yang apa akan mendapatkan dosa, tetapi langkah dia menuju kemaksiatan itu dihitung sebagai sebagai dosa. Karena dia tidak bisa melakukan kemaksiatan itu kecuali apa? Dengan melakukan perjalanan jalan kakinya itu. Kemasuk. Nah, itu. Jalan kakinya ini walaupun asalnya mubah, ini menjadi perkara yang dilarang ketika jalan kaki ini sebagai perantara melakukan kemaksiatan. Baik perkara yang haram ya, baik perkara yang haram ataupun perkara yang makruh ya, perkara yang makruh. Sehingga hukumnya disamakan. Kalau perkara yang haram, maka hukum berjalannya menjadi haram. Kalau melakukan perkara yang makruh, maka perjalannya hukumnya menjadi makruh. Kemudian kata beliau, kemudian fahada aslun kabirun, maka ini merupakan pokok yang besar, pokok yang agung. Annal wasaila laha ahkamul maqasid, bahwasanya perantara itu, wasilah itu memiliki hukum ya, memiliki hukum, hukum yang dimaksud. Perantara ini memiliki hukum, hukum yang dimaksud. Termasuk seorang ketika dia memiliki harta uang untuk membeli air ya, untuk membeli membeli air untuk berwudu, untuk berwudu, maka apa, maka wajib bagi dia membeli air, wajib bagi dia membeli membeli air. Ketika tidak ada air ya, ketika tidak, sebelum bertayamum, sebelum bertayamum, sebelum bertayamum, maka wajib bagi dia membeli air. Artinya sebelum dia melakukan tayamum, apakah benar air ini tidak bisa dia dapatkan? Kalau misalkan dia bisa mendapatkan dengan membeli, maka wajib membeli. Wajib bagi dia membeli, karena berwudu ini wajib bagi orang yang akan melakukan sholat. Seperti itu. Al-wasailaha ahkamun maqasid. Wasilah ini, perantara ini memiliki hukum yang dimaksud. Di sana ada kaidah yang digunakan oleh orang ahlul bid'ah, ya. Kalau yang mu'asirin sekarang ini seperti Ikhwanul Muslimin, yang kemudian diikuti oleh orang-orang sururin, ya. Ya, kalau di Indonesia ini sekarang Turosiin dan Rojaiin, ya. Mereka menghalalkan cara, menghalalkan segala cara. Yang mereka membuat sebuah apa? Sebuah kaidah. Al-wasail tubarriru al-maqasid. Nah, ini dia. Wasilah ini, ya, perantara ini menghalalkan, ya, menghalalkan apa yang dimaksud. Menghalalkan apa yang dimaksud. Oh, afwan. Bukan al-wasail, al-ghayah, afwan. Al-ghayah tubarrirul apa? Wasilah, afwan. Al-ghayah tubarrirul wasilah. Tujuan ini membolehkan, ya, membolehkan perkara wasilah, perantara. Jadi kalau ghayah maksudnya ini adalah baik, ya. Selama maksudnya baik, enggak apa-apa, apa saja caranya. Apa saja caranya, yang penting maksudnya baik. Nah, ini tarekahnya ahlul bid'ah, hizbiyun. Ya, tarekahnya ahlul bid'ah. Pokoknya caranya apa aja. Mau pakai drama, mau pakai film, mau pakai nasyid, yang penting orang lain bisa mengenal dakwah. Ya, yang penting orang lain bisa mengenal Islam. Nah, ini kaidahnya apa? Kaidah ahlul bid'ah. Dari dulu. Kalau dulu orang-orang filsafat. Maka banyak orang-orang yang terjerumus, ya. Terjerumus termasuk Al-Ghazali. Al-Ghazali. Termasuk imam-imam yang lain. Mereka apa? Mereka ingin memahamkan orang-orang kafir, ya, memahamkan orang-orang kafir yang memiliki pemikiran filsafat supaya mereka itu mengenal Allah. Supaya mereka mengenal Allah. Bagaimana caranya mereka? Akhirnya mereka menyelam dulu, mempelajari filsafat supaya bisa membantah mereka, supaya bisa menarik mereka, supaya mereka mengenal Allah. Padahal dengan masuknya dia ke ilmu kalam, ilmu filsafat, sudah melakukan apa? Kemungkaran. Sudah melakukan pelanggaran. Sementara orang-orang kafir belum tentu apa? Belum tentu mengenal Islam. Dan kenyataannya seperti itu seperti orang-orang Asy'ari, orang-orang Maturidi, orang-orang Mu'tazilah dan semisalnya, bahkan orang Jahmiyah ini menjadi kufur. Ya. Jadi kufur. Itu zaman dulu. Sekarang pun sama. Yang penting apa? Yang penting orang ini mengenal dakwah, caranya gimana terserah. Apalagi sekarang sudah mulai terlihat orang-orang roja ini kemungkarannya semakin terlihat. Mereka ingin apa? Merekrut orang-orang yang ingin mengenal Islam, tetapi tanda kutip yang direkrut adalah orang-orang kaya saja, ya, orang-orang kaya saja. Melaksanakan apa? Melakukan apa? Melakukan yang disebut mereka itu apa? Mukulen. Ya, gak tahu ya maksudnya apa, tapi kalau orang-orang Ikhwanul Muslimin itu disebut dengan mukhayyam. Jadi sejenis berkemah gitu. Kalau orang Ikhwanul Muslimin berkemah. Masih mending Ikhwanul Muslimin dipisah, laki-laki, perempuan-perempuan. Beda. Kalau ini lebih parah, digabungkan di mana? Di hotel. Di hotel. Berlatih memana, ustadznya berkeliling di hadapan para ummahat dan akhwat, kemudian di kolam renang campur baur. Subhanallah. Tetapi mata atau harta hati mereka sudah buta, ya. Sudah buta seperti itu. Tujuannya apa? Supaya apa? Supaya madu ini mengenal dakwah. Tapi kita katakan, apakah seperti ini dakwah salaf? Ya. Nah, ini kaidah, ya. Kaidah ahlul bid'ah ini seperti ini. Al-ghayah tubarriru al-wasilah. Yang seperti ini jelas dibantah dari Al-Qur'an, juga terbantah seperti disebutkan dalam Al-Qur'an, wala tarkanu ilal ladzina zalamu. Jangan engkau rukun condong kepada orang-orang yang zalim. Ini larangan jelas. Larangan. Ini kaidah syaitaniyah, ya. Kaidah syaitan. Berbeda dengan tadi, ya. Al-wasail apa? Laha ahkamul maqasid. Laha ahkamul maqasid. Wasilah ini memiliki hukum yang dimaksud. Nah, tentunya itu pun nanti ada syarat-syaratnya dan akan dibahas di mana? Di kaidah al-fiqhiyah, ya. Kaidah al-fiqhiyah. Naam. Kembali. Qala rahimahullah taala wa bihi na'lam, dan dengan ini, yaitu dengan asal yang besar ini, yaitu apa? Al-wasail laha ahkam al-maqasid. Laha ahkam al-maqasid, yaitu perantara memiliki hukum yang dimaksud. Ini kita bisa mengetahui darinya. Apa? Yang pertama, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Perkara yang tidak akan sempurna satu kewajiban kecuali dengannya. Perkara yang tidak sempurna satu kewajiban kecuali dengannya, maka hukumnya wajib. Maka perkara itu wajib, itu maksudnya. Maka perkara itu wajib. Seperti tadi, seorang tidak bisa melaksanakan apa? Salat berjamaah di masjid kecuali dengan berjalan kaki. Maka berjalan kakinya ini wajib. Tetapi di sana ada yang mirip dengan seperti ini. Apa kaidahnya? Yaitu ma la yatimul wujub falaisa biwajib. Ya, falaisa biwajibin. Ini wujub bukan wajib, ya. Ini harus dibedakan antara wajib dan wujub. Perkara yang tidak sempurna satu kewajiban wujub, tapi artinya bagaimana, ya, wajib. Kalau bahasa Indonesia sama, ya, kalau bahasa Indonesia sama, wajib dan wujub itu sama. Tetapi nanti akan diterangkan. Falaisa biwajib, maka ini tidaklah wajib hukumnya. Hukumnya tidak wajib. Apa perbedaan antara wajib dan wujub? Kalau wajib ini adalah ahkamu taklifiyah, hukum yang dibebankan kepada manusia, ya, wajib. Hukum yang dibebankan kepada manusia. Sementara wujub ini hukum yang Allah tetapkan, ya, hukum yang Allah tetapkan. Itu sering disebut dengan al-ahkam al-wad'iyah. Al-ahkam al-wad'iyah, hukum-hukum yang sudah Allah tetapkan, yang mana manusia ini tidak bisa melakukannya. Yang mana manusia ini tidak bisa melakukannya. Contoh masuk waktu sholat. Ini adalah syarat wajib sholat. Ya, syarat wajib sholat. Masuknya waktu. Apakah manusia bisa melakukannya? Hah? Bisa tidak? Tidak bisa. Nah, itu wujub namanya, ya. Itu wujub. Syarat wajib sholat diantaranya atau zakat, ya. Syarat wajib zakat adalah nisab. Ya, adalah nisab. Apakah dia wajib mengumpulkan harta sampai nisab? Wajib tidak? Tidak wajib. Ya. Tidak wajib. Ya. Tetapi yang wajib itu ketika sudah nisab, nah itu maka ada hukum wadiahnya. Ada hukum wadiahnya. Sebagaimana ketika sudah masuk waktu, maka turunlah waktu wujub, apa? Hukum wadiah, yaitu wujub, wajib sholat ketika saat masuk waktu. Paham ya? Bisa dipahami? Gitu. Berbeda dengan tadi yang wajib. Kalau yang wajib tadi adalah hukum terkeliti ya, hukum yang dibebankan kepada setiap manusia ya, kepada setiap. Tapi kalau hukum wad'iyah yaitu hukum-hukum yang apa? Yang Allah tetapkan. Yang manusianya tidak bisa apa? Yang manusianya tidak bisa berusaha atau tidak bisa melakukannya. Termasuk tadi nisab. Nisab walaupun manusia bisa mengusahakan, itu hanya sekedar teori. Hanya Allah yang bisa menentukan, yang bisa jadi dia mengumpulkan selang mengumpulkan kumpul habis, ya kan? Nah, karena ini makanya Allah tidak membebankan kepada manusia hukum wadiyah ini, ya, hukum wadiyah ini tidak dibebankan kepada manusia. Ini merupakan kebijakan Allah Subhanahu Wa Taala dan merupakan apa? Kasih sayang Allah kepada manusia. Itu yang dimaksud dari kaidah yang tadi yang agak mirip ya. Kaidah yang agak mirip karena wujub ini termasuk al-ahkam al-wad'iyah. Nanti insyaallah mungkin akan kita jelaskan sedikit tentang al-ahkam al-wad'iyah ya. Karena al-ahkam ini ada dua, ada al-ahkam at-taklifiyah dan ada al-ahkam al-wad'iyah. Kalau ada yang di syarah siapa? Sa'ad As-Sitri ini ada penjelasan sedikit kayaknya sepertinya. Tentang al-ahkam al-wad'iyah di situ ada. Seperti syarat ya. Syarat mani, penghalang ya. Penghalang ini ya al-wad'iyah. Terus wa ma la yatimul masnun illa bihi fa huwa masnun. Dan perkara yang tidak bisa sempurna, perkara yang sunnah kecuali dengannya, maka perkara itu adalah sunnah. Mirip dengan itu, cuma bedanya sunnah ini, ya, bedanya sunnah. Begitu juga wama yatawqaful haram alaihi fahuwa haram. Dan perkara yang mengakibatkan perkara yang haram, dan perkara yang haram, sebentar. Iya, dan perkara ini gimana ya bahasa artinya ya tawakkofu iya, dan perkara yang menyebabkan perkara yang haram fahuwa haram, maka perkara itu adalah haram. Wa wasailul makruh makruhatun, dan perantara perkara yang makruh hukumnya makruh. Nah, ini sudah kita terangkan tadi ya. Sudah kita terangkan. Tidak perlu dijelaskan lagi. Faslun. Al-adillatul lati yustamaddu minha al-fiqhu arba'atun. Dalil-dalil yang disandarkan darinya fikih itu ada empat. Maksudnya fikih ini bersandar kepada empat dalil. Empat dalil. Empat dalil ini, tiga dalil Ini para ulama sepakat. Para ulama sepakat. Jelas Al-Kitab, Sunnah dan Ijma. Adapun qiyas, ini terjadi khilaf. Walaupun yang rajih adalah qiyas yang sahih ini merupakan hujjah. Merupakan hujjah. Qiyas yang sahih ini merupakan hujjah. Insyaallah nanti pada saatnya kita akan sedikit membahas tentang dua madhab yang bertentangan, madhab zahiri ya, dengan madhab yang menetapkan qiyas. Dan kemudian kita akan sedikit baca apa pendapat muhaqqiqin, yaitu Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in, yaitu melerai dari perdebatan dua kubu ini. Yang ini ya, pada hakikatnya qiyas sahih ini adalah hujjah. Yang intinya qiyas sahih adalah hujjah. Yang batil itu adalah qiyas fasid. Ya, qiyas fasid, qiyas yang rusak. Qiyas fasid itu seperti apa nanti? Pada babnya akan kita ada jelaskan ya. Ada qiyas sahih, ada qiyas fasid. Kemudian di sana juga ada dalil-dalil yang lain, hujjah-hujjah yang lain, seperti qaul sahabi. Qaul sahabi. Begitu juga al-masalih al-mursalah. Itu juga merupakan hujjah. Kemudian saddud dara'i juga merupakan hujjah. Ya. Juga ada lagi al-istishab ya, merupakan hujjah. Nah, nanti insyaallah di pelajaran yang lebih ini lagi akan dibahas ya. Kalau enggak salah nanti di al-muzakkarah itu akan dibahas dalil-dalil ini. Terjadi khilaf. Khilaf yang sengit di antara para ulama dari dalil-dalil sisanya. Setidaknya ada 9 hujjah. Ada 9 hujjah apa? Diambil dari ini 4, berarti sisa 5. Sisanya 5 hujjah ini terjadi khilaf di antara ulama. Bagaimana tarajinya insyaallah akan dibahas di kitab-kitab yang lebih besar. 6. Adapun yang beliau sampaikan atau jelaskan di sini adalah adillah yang hujjah-hujjah yang kuat. Yang pertama al-kitab wa sunnah, yaitu kitab dan sunnah. Wa huwa aslan, dan ini merupakan sumber. Alladhi khutiba bihil mukallafun, yang di apa, yang diajak bicara ya. Jadikan khitab, diajak bicara para mukallaf, yaitu manusia. Apa ini? Wa apa sih? Wan bana ya? In bana. Wan ba. Wan bana dinuhum alaihi, dan terbentuk agama mereka di atasnya. Maksudnya di atas Alkitab dan As-Sunnah. Adapun dalilnya di antaranya adalah wattabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya, dan ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari rabb kalian. Banyak ayat-ayat yang menunjukkan tentang menjadikan Alkitab dan As-Sunnah ini sebagai apa, sumber sumber hukum dalam agama. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktukum amrayni lan tadillu abada alan tadilu abada ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnati au kama qala nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku telah tinggalkan kepada kalian dua perkara, kalian tidak akan tersesat selamanya selama kalian berpegang teguh kepada keduanya, kitabullah dan sunnah. Kitabullah dan sunnah. Kemudian yang berikutnya adalah wal ijma dan ijma. Ya, dan ijma. Yang tentunya yang dimaksud ijma di sini adalah ijma yang sahih. Ya. Ijma yang sahih. Kenapa? Karena banyak dari fuqaha yang mereka menukilkan ijma tetapi ijma tersebut tidaklah sahih. Tetapi hanya sekedar kesepakatan ulama atau ittifaq, bahasa ininya ittifaqul ulama, kesepakatan ulama. Berbeda kesepakatan ulama dengan al-ijma. Ya, berbeda dengan itu, muttafaq atau kesepakatan ulama dan ijma ini berbeda. Atau jumhur. Terkadang jumhur dikatakan ijma. Maka ini tidak sah. Yang dimaksud dengan ijma di sini, yang seorang ini tidak boleh menyelisihinya sebagaimana dia menyelisihi Al-Qur'an, atau sebagaimana tidak bolehnya dia menyelisihi Al-Qur'an dan hadis, adalah ijma yang sah. Ijma yang benar-benar sah. Contoh ijma yang tidak sah. Sebagian ulama menukilkan bahwasanya darah itu najis menurut ijma. Ya, darah itu najis menurut ijma. Darah apa saja? Darah manusia. Darah apa saja secara umum? Padahal ini tidak benar. Padahal ini tidak benar. Maka ijma yang seperti ini bukanlah hujjah qati'ah atau hujjah yang pasti. Bukan hujjah yang pasti. Karena di sana ada khilaf di antara ulama. Ada khilaf di antara ulama tentang apa? Darah, kecuali darah haid. Darah haid ini benar-benar ijma, ya. Ijma ulama tentang apa? Najisnya darah haid atau darah ataupun darah manusia. Sebagaimana banyak dalam apa dijelaskan oleh para ulama dalam fikih, salah satunya hujjah mereka itu ketika zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua orang Ansar yang berjaga malam, ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Yang satu sholat, yang satu tertidur. Kemudian yang satu ini ditanah sampai darahnya apa? Mengalir. Sampai darahnya mengalir. Kemudian sampai dia selesai sholat, baru dia membangunkan temannya. Begitu juga Umar. Hah? Umar sholat dalam keadaan darah mengalir, ditusuk atau di apa? Iya, tusuk oleh seorang Majusi, ya, seorang apa? Yahudi. Ya. Oh, Majusna, seorang Majusi. Dan begitu juga seperti Asar. Apa Hasan al-Basri, dia mengatakan senantiasa para sahabat, ya, manusia, mereka sholat pada luka-luka mereka. Enam, menunjukkan bahwasanya darah ini tidak najis, bahkan justru yang rajih adalah darah itu adalah tidak najis kecuali darah apa? Darah haid. Itu salah satu contoh saja, ya. Yang dimaksud dengan ijma di sini adalah ijma yang sahih atau yang sah. Ya, ijma yang sah. Kemudian yang berikutnya adalah wal qiyasu as-sahih, qiyas yang sahih. Hanya saja dua perkara ini bukan hujjah secara mustaqil, secara menyendiri, ya, bukan hujjah secara menyendiri. Berbeda dengan Alkitab dan Sunnah, ini hujjah secara menyendiri. Tetapi kalau ijma dan qiyas yang sahih ini apa adalah hujjah yang masih bersandar kepada yang lain. Apa? Masih bersandar kepada Alkitab dan Sunnah. Maka kata beliau, wa huma mustanidani ilal kitabi was sunnah. Dan keduanya yaitu ijma dan qiyas itu bersandar kepada Alkitab dan As-Sunnah. Ijma ini mesti ada dalilnya dari Al-Qur'an dan Sunnah, mesti ada. Mesti ada. Walaupun terkadang apa? Maknanya secara umum tersirat, ya. Walaupun maknanya secara umum, tetapi sandarannya ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Gitu. Begitu juga qiyas. Begitu juga qiyas. Tentunya qiyas ya yang sahih. Karena tidak boleh qiyas mengambil dari perkara yang sudah dikiaskan. Ya. Qiyas ini mengkias itu menyamakan. Nanti akan kita bahas ya. Ini hanya sekilas saja. Qiyas itu menyamakan hukum, ya, menyamakan hukum yang baru dengan hukum yang asal. Ya, menyamakan hukum yang baru dengan hukum yang asal. Yang asal ini hukumnya sudah jelas. Ya, yang asal ini hukumnya sudah jelas haram misalkan. Nah, sekarang ada perkara yang baru. Perkara yang baru, apa hukumnya? Nah, belum ketahuan nih. Belum diketahui. Nah, disamakan hukumnya dengan yang asal ini. Nah, itu namanya qiyas. Qiyas menyamakan. Walaupun nanti ada syarat-syaratnya gitu, ada syarat-syarat. Nah, ini yang asal ini, hukum yang asal ini harus berdasarkan apa? Al-Qur'an dan Sunnah. Tidak boleh yang asalnya ini hasil dari qiyas. Paham? Misalkan contoh. Apa khamar ini jelas ada apa? Ada dalilnya. Hah? Haram hukumnya. Jelas khamar ini. Terus di sini ada bir. Ada bir. Ini bir hukumnya belum ada, enggak ada dalam Al-Qur'an. Enggak ada juga dalam hadis, enggak ada. Atau seperti narkoba, ya. Narkoba enggak ada. Maka ini dikiaskan. Dikiaskan kepada khamar. Ya, dikiaskan hukumnya, disamakan hukumnya dengan khamar. Kenapa? Karena ada sebab yang sama. Ada sebab yang sama. Apa sebabnya? Yaitu sama-sama memabukkan. Sama-sama memabukkan. Sehingga yang tadi baru, perkara yang baru ini disamakan hukumnya dengan yang asal, yaitu arak. Nah, kalau kita mau mengkiaskan lagi yang lain, perkara yang lain, itu tidak boleh mengkiaskan dari bir. Hah? Mengkiaskan lagi dari bir, tapi harus mengkiaskan kepada asal yang ada dalilnya. Paham? Ya, yang ada dalilnya. Paham? Itu makanya di sini wa huma mustanidani ilal kitabi was sunnah, dan keduanya ini bersandar kepada kitab dan sunnah. Karena tadi kalau misalkan kiasnya ini disandarkan kepada perkara yang sudah dikiaskan, maka ini disebut kias batil. Kias? Kias batil. Karena nanti akan berbeda, terus akhirnya manjang. Terus manjang semuanya, akhirnya dikias-kiaskan semuanya. Termasuk dalam ibadah. Nah, ini banyak penyimpangan. Penyimpangan ini, banyak kebid'ahan-kebid'ahan ini munculnya dari sini. Ya, munculnya dari sini. Mereka mengkiaskan, nanti dikiaskan lagi, akhirnya terus membuat syariat akhirnya. Membuat syariat dari perkara-perkara yang baru. Akhirnya ke ibadah, yang lainnya semuanya. Nah, itu dia. Nah, itu yang makna yang beliau maksudkan, wa huwa mustanidani ilal kitabi wa sunnah. Yang keduanya ini bersandar kepada Alkitab dan As-Sunnah. Qala rahimahullah ta'ala, fal fiqhu, maka fikih, min awalihi ila akhirihi, dari awal sampai akhir, la yakhruju an hadhil usuli al arba'ati, tidak keluar dari pokok yang empat ini, tidak keluar, ya. tidak keluar. Termasuk hujah-hujah atau dalil-dalil yang tadi Anda sebutkan, yang seperti Saddu Dara'i, Qaul Sahabi, ya, Al-Istishab, ya, seperti itu, Istihsan, ya, seperti itu. Itu semuanya kembalinya kepada ini, kembali kepada yang empat ini, kembali kepada yang empat, yang empat ini, terutama kepada yang dua, Alkitab dan As-Sunnah. Nah, la yakhruju an hadhihi al-usulil arba'ah, tidak keluar dari pokok yang empat ini. Wa aktsarul ahkami al-muhimmati, dan kebanyakan hukum yang penting, tajtami'u 'alaiha al-adillah al-arba'ah, berkumpul padanya dalil yang empat. Nah, beliau ingin menjelaskan kebanyakan hukum dalam syariat Islam yang penting-penting itu pasti, atau kebanyakannya itu pasti berkumpul padanya empat dalil ini, ya, empat hujjah ini, empat hujjah ini berkumpul padanya empat hujjah. Ini bantahan terhadap ahlul kalam, ya, terhadap ahlul kalam yang mereka mengatakan bahwasanya kebanyakan hukum fikih, al-ahkam fikih, yaitu hukum-hukum fikih ini dhanniyah. Nah, ini sering digunakan oleh orang-orang yang berpenyakit, seperti orang-orang NU. Yang lebih ekstrimnya, ya, orang-orang seperti orang JIL, Jaringan Islam Liberal, yang intinya mereka menginginkan, ya, mereka menginginkan dengan kata bahwasanya ahkam ini dhanniyah. Apa maksud dhanniyah itu? Dhann itu masih sangkaan. Sangkaan apa benar apa enggak? Nah, itu. Ada mungkin benar, ada mungkin enggak. Itu dhanniyah itu. Maksud mereka itu. Jadi kalau misalkan kita katakan memelihara jenggot hukumnya wajib, kata mereka ini dhanniyah. Bisa benar, bisa salah. Bisa benar, bisa salah. Nah, itu maksud mereka mengatakan dhanniyah itu seperti itu. Ya. Hukum mengangkat izar atau sarung atau kain di atas mata kaki hukumnya wajib. Kata mereka ini dhanniyah. Ya, bisa benar, bisa salah. Bisa benar, bisa salah. Nah, mereka kenapa mengatakan seperti itu? Karena mereka mengatakan bahwasanya Al-Qur'an ini walaupun qat'i, walaupun pasti, ya, walaupun pasti, tetapi apa? Dilalahnya ini dhanniyah. Apa dilalahnya itu? Cara penafsirannya itu dhanniyah. Kalau bahasa orang JIL itu relatif. Nah, gitu. Kalau bahasanya si Ulil kayak karet, bisa ditarik ke sini, ditarik ke sini. Nah, itu. Nah, ini jelas batil, ya. Jelas batil. Nah, ini orang ahlul kalam seperti ini, ya. Ahlul, mereka mengatakan seperti itu. Ya. Begitu juga hadis. Hadis yang mutawatir. Ini mereka hadis mutawatir, ya. Hadis mutawatir kata mereka ini qat'i. Ya, qat'i. Hadis mutawatir itu hadis yang diriwayatkan oleh banyak sahabat, yang tidak mungkin ada kebohongan di dalamnya. Ya, itu hadis mutawatir. Sehingga pasti kebenarannya pasti. Iya, hadisnya benar pasti. Tetapi apa? Dilalahnya dhanniyah. Penafsirannya ini apa? Relatif. Itu kalau istilahnya si Ulil itu bisa kayak karet, bisa tarik ke sana. Kalam atau ucapan beliau, wa aktsarul ahkamil muhimmati, kebanyakan hukum yang penting itu terkumpul padanya dalil-dalil yang empat, menunjukkan bahwasanya kebanyakan hukum-hukum dalam syariat ini itu adalah jelas qat'i, ya, qat'i. Walaupun di situ ada yang dzanni, tetapi dzan yang rajih. Apa yang maksud dengan dzan yang rajih? Ya. Dzan ini ada dua. Dzan ini ada dua. Nanti dalam nanti di usul min usul ada penjelasannya, penjelasan dzan. Tapi ini sekarang ringkas saja. Dzan dalam ilmu fikih itu apa yang disebut dengan dzan? Dzan ini ada dua. Dzan yang pertama disebut maknanya sangkaan. Maka yang sangkaan ini masuk kepada tidak Allah tidak masuk ke pembahasan fikih, ya tidak masuk ke pembahasan fikih. Seperti disebutkan karena dzan yang bermakna sangkaan ini dicela di dalam Al-Qur'an, ya dicela dalam Al-Qur'an. Apa ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadz dzan. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian banyak melakukan dzan, persangkaan. Persangkaan. Yang belum jelas ini. Belum jelas. Tetapi yang dimaksud dzan yang dalam fikih ini adalah dzan ar-rajih. Apa dzan rajih itu? Persangkaan yang rajih, persangkaan yang mendekati kebenaran. Dari mana persangkaan ini bisa mendekati kebenaran? Yaitu dengan melihat dalil-dalil. Dengan melihat dalil-dalil. Seperti tadi penjelasan atau menjelaskan tentang batalnya wudu disebabkan apa? Memakan daging unta. Ya. Maka daging unta. Jumhur ulama mengatakan apa? Tidak membatalkan wudu. Ya, tidak membatalkan. Tetapi Imam Ahmad dan seperti Ishaq bin Rahuyah itu mengatakan batal berdasarkan apa? Berdasarkan hadis. Ada sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah aku berwudu disebabkan memakan daging kambing? Kalau kau menghendaki silahkan. Kemudian kata sahabat itu, apakah aku berwudu disebabkan memakan daging unta? Naam. Ini dalil jelas, ya dalil jelas. Terjadi khilaf. Ini yang dimaksudkan dzan. Artinya ada sisi kebenaran, ada sisi salahnya, ya sisi benar, sisi salahnya. Nah, tetapi dzan rajih itu yang dikuatkan oleh hadis, ya dikuatkan oleh hadis. Itu dzan rajih. Yang maksud dzan rajih, ya. Dan dzan yang tidak rajihnya, yang marjuhnya, yang tidak kuatnya ini, dia juga sama berdalil, tetapi lemah. Dalilnya lemah, ya, dalilnya lemah. Tidak bisa ini. Seperti menyentuh perempuan membatalkan wudu atau tidak, ya, membatalkan wudu atau tidak. Tinggal dilihat mana dalil yang menguatkan. Terjadi khilaf di antara ulama. Di sini terlihat ada sisi kebenaran, ada sisi salahnya, ya. Maka kita lihat mana yang rajih ini, dzan yang rajihnya ini. Persangkaan yang rajih yang lebih kuatnya mana? Kita lihat dalilnya. Seperti hadis Aisyah, dia bercerita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbala zaujatahu, mencium istrinya. Summa shalla wa lam yatawaddo. Kemudian sholat dan tidak berwudu. Kemudian sholat dan tidak berwudu. Nah, ini menunjukkan apa? Batal tidak? Tidak batal. Dalil sahih. Dalilnya sahih. Sementara yang mengatakan batal berdalil dengan dalil yang masih samar. Dalam ayat yaitu awla mastumun nisa. Atau lamastu menyentuh. Tetapi kalau dalam bahasa Arab, kalau ada dipanjangkan lamastu munnisa, kalau lamasa itu menyentuh. Tetapi kalau ada panjangnya lamastu munnisa, beda lagi maknanya. Maknanya beda. Nah, itu. Maknanya apa? Aljima. Lamastu ada panjangnya itu saling menyentuh. Tetapi karena Al-Qur'an ini bahasanya halus, tidak vulgar, Ditafsirkan oleh para ulama maknanya apa? Al-jima, yaitu jima. Nah, yang ini juga sama berdalil, tetapi marjuk. Dalilnya apa? Lemah, dhonnya lemah. Yang ini dhonnya rajih. Ya, dhonnya rajih. Kenapa? Ada dalil yang sahih yang menguatkan hadis Aisyah. Enggak batal. Nah, itu. Paham ya? Dhonnya ada dua ini. Nah, jadi yang dimaksud kalau ada dhon dalam fikih itu dhon rajih. Ya, dhon rajih. Sehingga Ibnu Qayyim rahimahullahu taala membantah orang yang mengatakan tidak boleh seorang ini mantah membantah dalam perkara fikih, dalam perkara ijtihadiyah. Tidak ada. Harus. Bagaimana Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad dan yang lainnya juga berdebat dalam perkara apa? Fikih. Karena ingin menjelaskan mana yang rajih, mana yang kuat. Itu. Paham ya? Mengingkari perkara itu. Nah, karena hal ini sering digunakan oleh orang-orang seperti orang-orang NU, ya, orang Nahdliyin, itu dimanfaatkan oleh mereka perkara seperti ini. 6. Kembali wa aktsaru ahkamil muhimmat tajma'u 'alaiha al-adillah al-arba'ah. Kebanyakan hukum-hukum yang penting itu berkumpul padanya dalil yang 4. Tadullu 'alaiha nusus al-kitab wa sunnah, yang menunjukkan kepadanya nas kitab dan sunnah. Wa yajmi'u 'alaihi al-ulama, yang ijma terhadapnya ulama. Wa yadullu 'alaihi al-qiyas as-sahih, dan telah menunjukkan kepadanya qiyas yang sahih. Intinya dalil yang 4 ini ada pada perkara-perkara yang penting dalam syariat ini. Bahkan kebanyakan. Kenapa? Lima fiha minal manafi'i wal masalihi. Disebabkan di dalamnya ini ada beberapa manfaat dan kemaslahatan. In kanat ma'muran biha, apabila perkara itu diperintahkan. Wa minal madar, dan terdapat padanya perkara yang berbahaya. In kanat manhiyan anha, apabila perkara itu dilarang. Ya, apabila perkara itu dilarang. Kemudian wal qalilu minal ahkam, dan yang sedikit dari beberapa hukum. Tanaza'u fihi ulama, para ulama berbeda pendapat. Para ulama berbeda pendapat. Maksudnya di sini bahwasanya tadi berhubungan dengan yang tadi, kebanyakan syariat ini ya, kebanyakan syariat ini. Ulama sepakat. Ya, secara global ulama sepakat. Seperti kewajiban sholat, ruku, sujud, dan seterusnya, ya, ulama sepakat, banyaknya sepakat. Tetapi hanya beberapa hal saja yang mereka ini khilaf. Makanya disebut al-qalil, perkara yang sedikit. Tetapi asalnya mereka sepakat semua. Asal dari satu hukum itu mereka sepakat. Tetapi dari beberapa perkara-perkara yang kecil, nah, mereka terjadi khilaf. Contoh seperti wudu, ya. Apa yang ada dalam Al-Qur'an mereka semua sepakat. Nah, fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wa amsahu birusukum wa arjulakum. Nah, di situ cara wudu di situ sepakat mereka. Yang pokoknya itu emang terjadi rincian-rinciannya terjadi khilaf, berkumur-kumur apakah wajib, istinsak ini apakah wajib atau sunnah, terus di khalil kemudian menyilang-nyilang ini hukumnya wajib apa sunnah, ya. Seterusnya itu perkara al-qalil yang kecil, tetapi secara globalnya para ulama sepakat. Nah, tanazau fihi ulama, yang sedikit ini para ulama berbeda pendapat. Wa aqrabuhum ila shawab fiha. Nah, ini beliau menjelaskan yang paling dekat kepada kebenaran dari perselisihan para ulama ini, ya, dari perkara-perkara yang kecil ini. Man ahsana raddaha ila hadhil usulil arba'ah, yaitu orang yang paling bagus mengembalikannya kepada pokok yang 4 ini. Nah, kepada pokok yang 4 ini. Ketika satu pendapat ini dipermasalahkan, terjadi khilaf, ya, terjadi khilaf. Mana yang lebih kuat? Maka yang lebih kuat ini yang lebih mendekati atau yang mendekati kepada Al-Qur'an dan Sunnah, ijma atau al-qiyas. Nah itu, ya, mendekati kepada perkara yang apa? Yang empat tadi. Hujjah yang empat tadi. Dan ini perlu diketahui, memang seperti ini, teorinya seperti ini. Tetapi terkadang ada di antara ulama yang seperti kemarin saya sebutkan, kita terkadang enggak habis pikir kok bisa ulama yang seperti ini berpendapat dengan pendapat yang salah gitu. Merojihkan apa? Pendapat yang marjuh, ya. Merojihkan pendapat yang lemah. Bisa terjadi ini pada seorang ulama. Ya ini hikmahnya diantaranya adalah bahwasanya mereka ini manusia, ya. Yukhad wa yutrak, ya, diambil pendapatnya dan ditinggalkan pendapatnya. Diambil pendapatnya dan ditinggalkan pendapatnya. Dan ini justru merupakan usul pokok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, pokok tariqah manhajnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang salah ya tidak diikuti. Ya, yang salah. Salah satu bantahan terhadap orang-orang Turasiun yang menyangka Salafiyun ini apa? Muqallid katanya. Muqallid, taklid. Tukang taklid. Kata syekhnya tahdir. Karena si fulan ini mubtadi, kita ikut. Kita balikan, justru kalian yang muqallid sudah tahu yang ditahdir ini banyak kesalahannya, penyimpangannya dari apa? Dari jalur Ahlus Sunnah. Kalian masih ikuti. Kalau yang taklid kan kayak gitu. Taklid itu mau benar mau salah tetap diikuti. Tetap disyekhkan, tetap diulamakan, tetap diagung-agungkan. Gitu. Itu taklid. Tetapi kita dulu kita menghormati seperti Ali Hasan Al-Halawi, Salim Al-Hilali, terus misalnya Muhammad Al-Imam yang di Yaman, ya. Yang semisalnya dulu juga apa? Abul Hasan Ma'ribi, ya. Dulu kita menghormati karena mereka masih kelihatan apa? Terlihat di atas sunnah. Ketika mereka menyimpang, kita tidak ikut lagi karena kita tidak taklid. Karena kita tidak ya, sudah jelas penyimpangan mereka. Maka itu Ahlus Sunnah memiliki prinsip seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.